بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. قال وغسل يديني مع المرفقين. الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ولفظ إلى تردوا بمعنى معه كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله. ويدل لذلك ما روى جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق على المرافق رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه وروي أدار الماء على مرفقيه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر حتى لو كان تحت أظفاره وصح يمنع وصول الماء لم يصح وضوءه وصلاته باطلة والله أعلم. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Fardu ketiga adalah membasuh kedua tangan bersama kedua siku-siku sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Kata ila di sini bermakna bersama sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Maksudnya adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar air pada siku-siku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, keduanya tidak menilainya dhaif. Diriwayatkan pula bahwa Jabir radhiyallahu an memutar air pada kedua sikunya dan berkata, ini adalah cara wudu yang Allah tidak menerima solat kecuali dengan ini. Wajib menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit hingga seandainya di bawah kuku ada kotoran yang mengulangi sampainya air ke kulit. Maka wudunya tidak sah dan solatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udhih ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. kita lanjutkan kajian kifayatul akhyar. قال أبو شجاع رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين. rukun berikutnya setelah kita membahas tentang غسل wajah adalah غسل اليدين. Di sini membasuh yadain kedua tangan ma'al mirfaqain. Ma'a di sini dimaknakan bersama. Maksudnya menyertakan juga dengan siku. Ini ada permasalahan di kalangan ulama ini, apakah kan ayat ini kan ilal marafiq, menuju. Apakah ini juga dikenakan atau cuma sampai segini aja, gitu kan? Nah, maka dibahas di sini. Dibahas di sini dan beliau Abu Syuja rahimahullah menulis dengan ma'al mirfaqain. Berarti ma'a berarti bersama. Ya, musahabah di sini namanya. Musahabah itu kebersamaan. Al-fardu tsalits, fardu yang ketiga. Kan fardu pertama apa? Niat dalam fikih Syafi'i. Fardu kedua ghuslul wajah, dan itu merupakan fardu zahir pertama dalam fikih Syafi'i. Fardu zahir yaitu fardu yang kelihatan. Kalau niatkan di hati. Kemudian fardu yang ketiga, Rasulullah liyadain ma'al mirfaqain. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi setelah wajah, tangan. Ya, tangan ilal marafiq. Permasalahan di sini adalah fal ila. Kalau ila itu artinya intihaul ghayah dalam arabiknya. Kalau min ibtidaul ghayah, kalau ila intihaul ghayah. Ya, min itu kan untuk permulaan untuk tujuan, adapun ila akhir tujuan. Apakah ini dimaknai ila? Kan kalau misal ila itu permasalahan di antara ulama, apakah lafal atau hal yang diilakan itu apakah dia masuk ke dalam yang dimaksud atau dia sekedar tujuan dan dia tidak masuk? Nah, itu perselisihan di antara ulama. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, walafdhatu ila taridu bima'na ma'a. Kadang-kadang lafal ila, ya, lafal ila itu sendiri itu kadang-kadang bermakna ma'a. Sebagaimana di hadis di ayat aydiyakum ilal marafiq ditafsirkan di sini ila bermakna ma'a. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di firman Allah ta'ala, man ansari ilallah. Man, siapakah ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Man ansari ilallah, siapakah ansar, penolong-penolongku ilallah. Nah, ini kan terjemahan ilallah kepada Allah. Tapi di sini dimaknai ay ma'allah. Ila dimaknai ma'a. Ya, ila dimaknai ma'a. Kemudian itu penguat, ya, penguat terhadap lafal ila yang dimaknai ma'a. Wa yadullu lidzalika, dan juga menunjukkan atas itu, ma rawa Jabir, apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiq. Aku melihat Rasulullah SAW memutar-mutar air ini, apa memutar-mutar? Iya, memutar, ya. Ya, maksudnya mencuci, ya, membasuh dengan air alal marafiq. Lafal ala menunjukkan kan di atasnya marafiq, bukan alal marafiq ini, bukan di atas marafiq berarti di sini atas marafiq, bukan, tapi di atas ini, yaitu di kulitnya. Ya. Hadis ini, yaitu hadisnya Jabir ini sebagai syahid dan muakkid, penguat bahwasannya marafiq siku itu juga kena air, harus kena air, berarti fardu, ya. Diriwayatkan oleh Dharqutni dan Al-Baihaqi walam yudha'ifah, dan keduanya tidak menilainya sebagai dhaif, tidak. Tapi di sini dua, ya, dikatakan oleh muhakkiknya isnaduhu dhaif. Dharqutni dan Al-Baihaqi mengatakan itu tidak dhaif, tapi muhakkik kitab ini Abdul Qadir Al-Arnaut mengatakan bahwasanya ini dhaif. Ala kulli hal, waruya, dan diriwayatkan adarul ma'a ala mirfaqih. Ya, Rasulullah memutar airnya, ya, atas mirfaq, yaitu sikunya. Waqal, dan berkatalah beliau, hadza wudu'un la yaqbalu Allahu sholata illa bih. Inilah macam wudu yang Allah Ta'ala tidak menerima salat kecuali dengan wudu semacam ini. Berarti ini termasuk rukun yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam wudunya, sehingga salatnya sah. Dikatakan kemudian, wajibu, dan wajib isalul ma'i. Wajib apa? Di sini ngapain air? Disampaikan penyampaian air ila jami'i sya'ri wal bashar, ke semua apa? Sya'ar, rambut dan bashar, kulit. Ini masih di pembahasan tentang tangan. Ya, jangan untuk bilang oh sya'ar berarti udah bahas kepala, belum. Tangan sebagai manusia itu berambut. Ya. Ya kan? Ada misalnya ya Mas Jordan misalnya, teman-teman jemaah tuh ada tahun-tahunnya rambutnya banyak banget di tangan. Kalau udah wudu itu udah hitam semua itu. Wah. Nah, itu wajib. Mau bagaimanapun rambut di tangan itu seberapa besar pun itu harus adanya isolul ma. Harus ada penyampaian air ke semuanya dan ke al-bashar. Jadi ada asyar, ada al-bashar. Al-bashar artinya manusia bukan? Manusia. Berarti harus menyampaikan air ke semua rambut dan ke semua manusia gitu. Al-bashar artinya kulit. Manusia disebut bashar karena berkulit seperti ini. Itu kulit ya. Hatta sampai lau kana tahta azfarihi wasikh. Kalau misalnya tahta azfarihi di bawah kuku-kukunya. Eh, ini kalau yang masih punya kuku, misalnya di bawah kuku-kukunya itu ada wasikh, ada kotoran. Kuku yang lebih atau? Iya, kuku yang lebih. Iya, kuku yang tajam, yang ada kukunya panjang lah. Itu kalau misalnya ada wasikh, ada kotoran, ya Mas Ari, ada wasikh, Mas Ari, ada kotoran, yang mana kotoran itu yamna'u wusulal ma, mencegah sampainya air ke dalam bagi balik kuku itu. Kan ada orang kukunya kan panjang itu. Nah, kalau kuku panjang kan terus habis ngorek-ngorek apa gitu kan. Nah, kemudian akhirnya terakumulasilah kotoran-kotoran. Sehingga pas dia wudu, karena terhalangi kotoran itu, bagian balik kuku itu enggak kena air. Nah, apa di sini? Lam yasihha wudu'uhu. Tidak sah wudunya. Tuh bayangkan, bahkan kecil seperti itu aja bisa enggak sah. Wa sholatuhu batilah, dan sholatnya batil. Enggak sah sholatnya. Na'udzubillah. Nah, ini banyak terjadi, terutama sekarang mungkin kuku enggak banyak orangnya. Tapi cincin, cincin yang besar-besar itu. Nah, makanya kalau antum lihat kebanyakan orang-orang kalau pakai dukun pakai cincin begituan. Iya. Atau enggak perlu ke dukun. Dia beli di emperan, kemudian orang emperan itu nipu. Nah, ini ada iniannya nih, ada iniannya nih. Kemudian diyakini, percaya jadinya, yaitu jadinya setan jadi menipunya. Dan akhirnya makin cinta, akhirnya enggak mau dilepas itu cincin. Kemudian pas wudu juga enggak digosok-gosok ke bagian dalamnya. Ah, ini wudunya enggak sah. Berarti nanti sholatnya enggak sah. Masuk ini permasalahan kontemporer. Ya, yang harus diangkat sebenarnya di beragam majelis. Ana pernah khutbah Jumat tak khusus di masalah batu akik dulu. Di era Pasar Rebo ngomongin masalah batu akik dulu. Judulnya batu akik udah gitu. Iya. Zaman-zaman itu lagi boomingnya batu akik. Ya, mangki bisnis batu akik ini. Karena memang musibah ini. Sampai sekarang banyak orang seperti itu. Ya, makanya kemarin di antara ada keluarga. Yang suka pergi dukun, punya batu akik 4. Kalau maki itu 4 sekaligus. Masya Allah. Ini sholatnya gimana? Gak benar sholatnya. Pas lihat wudunya, itu gimana Pak? Kalau misalnya batu akik 4. Apa batu gede gitu, apa cincin gede 4 gitu. Di sini ada di sini. Wah. Itu kalau mau wudu itu gimana tuh, Pak? Sulit. Nah, itu yang diinginkan setan, sampai dia enggak sah salatnya masuk neraka. Iya. Yeah. Simpel kan? Enggak ngeh kan orang yang enggak belajar, enggak ngeh. Udah biarin aja kayak gitu. Bagi orang yang enggak belajar. Masyaallah. Iya, yeah. Makanya alhamdulillah kalau Allah rizkan kita belajar. Kita ada pembahasan jam juga. Ini enggak nyambung itu enggak nyambung. Memang mas jamnya. Ini ada air. Enggak apa-apa bukan enggak dibas enggak apa-apa, Pak. Asal bagian dalamnya bisa masuk air enggak apa-apa. Cuman kan itu ilat atau alasan yang enggak nyambung itu. Itu kalau dia enggak gitu enggak harus. Oh gitu, antum jelasin lagi. Oh dikira dia jamnya lepas mas, nanti rusak jamnya gitu ya. Oh dikira gitu. Iya. Kalau kayak gitu-gitu gak masuk air tuh. Tapi kalau itu, kalau memang dibutuhkan gak masalah. yang darurat enggak masalah Pak gitu. Perban ya kan? Hah? Tip ek itu menghalang, itu menghalangi. Kalau cat juga cincin itu kan bisa dilepas gitu. Ah. Tip ek itu kadang-kadang sulit. Enggak harus ya. Harus di ini, harus di semampunya, harus dikerik dulu. Atau selagi wudu dikerik. Enggak boleh dibiarin gitu aja. Lumer set itu sampai keras. Nah, itu enggak masuk, enggak bisa. Gimana kalau tato? Tato bisa, kecuali tato tempel. Tato yang permanen yang di kulit itu enggak masalah insyaallah. Walaupun batasan semampunya itu mah. Ya mana? Misalnya bersihin set gitu kan. Batasan semampunya itu. Semampunya kalau misalnya masih ada warnanya tapi dikit tapi kena kulit ya udah, enggak apa-apa. Kan kalau misalnya tetesan cat Pak, tetesan cat kan biasa terakhir kan itu bulat di kuku tuh suka. Oh gitu, iya iya pernah nanyain. Ya di semampunya aja, semampunya aja. Kalau emang udah enggak bisa, udah dikerik-kerik enggak bisa ya udahlah. Harus nyari minyak dulu, nyari apa? Enggak harus segitunya insyaallah. Semampunya aja. Semampu normalnya aja kita kerik. Tapi ya kalau misalnya memang kayak gitu masih banyak waktu, bagusnya kayak gitu, kasih minyak terus kasih korek bakar. Nah. Kalau kulit itu kan. Iya, kulit risikonya salah satunya di situ. Hah? Ya kuliah yang taat kan suka sholat. Itu jarang itu. Kalau antum ada kayak gitu, apa minta nomor HP-nya? Ada sih. Ada. Iya. Iya jarang tapi sulit tadinya. Tapi semampunya aja. Iya. Ini jangan sampai misalnya kita tinggal sholat jamaah gitu begini. Iya waktunya kalau misalnya udah waktunya mepet, udah ini aja nggak apa-apa. Iya karena keluar dari waktu dalam waktu yang tidak ada uzur itu lebih penting, apa lebih buruk lagi keluar waktu daripada sholat dengan tanpa ini, makanya ada tayamum gitu kan, karena keluar waktu itu nggak boleh. Kita sengaja. Kita membersihkan, kita tertinggal sholat jamaah atau kita sholat jamaah tadi atau kita ya bersihin dulu lah, tertinggal nggak apa atau gimana? Karena itu lebih penting itu. Berarti tertinggal nggak apa ya? Nggak, karena Anda sendiri untuk yang jamaah. Anda sendiri melihat kepada masalah khilafiyah di sini jemaah itu wajib atau enggak gitu kan? Walaupun kalau gitu kan memang wajib, wajib semua juga mengatakan wajib. Tapi kalau misalnya sholat jemaah ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Fikih syafi'i sendiri tidak sampai wajib. Ima fardu kifayah, ima sunnah muakkadah sholat jemaah itu dalam fikih syafi'i. Gitu. Jadi yang lebih diberatkan adalah membersihkan itu sampai dia clean, bisa diterima wudunya. Itu yang lebih diberatkan kecuali kalau mau habis waktunya. Gitu. Karena kita kan udah bersihin dah maksimal. Kita jalan ke masjid, lah ketinggal. Ya harus dibersihkan, harus. Ya nggak masalah ketinggal, nggak masalah. Bikin jemaah baru. Ya. Nah, undang orang-orang buat ikut jadi makmum kita. Taib, Anda mendapatkan kitab ada Al-Hawil Kabir di kitab Al-Mawardi, ya, Mawardi. Ini kitabnya lebih salaf lagi dibandingkan ini Kifayatul Akhyar. Ini paling Kifayatul Akhyar era Ibnu Hajar Al-Asqalani lah. Abad 9 Hijriah. Kalau ini abad 5 Hijriah. Dalam kitab Al-Hawil Kabir ada beberapa faedah nih. Nah, di sini ghuslu dhira'ain ma'al dhira' itu kan ini. Kalau kaf ini kaf namanya, yad. Yad ketika dimutlakkan ini kan kaf. Nah, ini dhira', ini mirfaqain, mirfaq. Tapi itu bedanya. Nah, ketika kata Imam Al-Mawardi, kalau misal kita udah tahu nih mencuci dhira'ain dengan mirfaqain itu wajib. Namun ada maka ada beberapa keadaan orang yang berwudu. Keadaan pertama, imma an takuna yaduhu salimatan au qat'an. Bisa jadi tangannya itu sehat atau tangannya terputus. Nah. Fa in kana salimal yadi bada'a bi ghusli dhira'ihi al-yumna fa ajra al-ma'a 'alayhi wa adaraka fil yusra 'alayhi. Ya. Kalau misalnya tangannya normal, maka dia mulai dari kanan, mulai dari kiri boleh enggak? Sebenarnya enggak boleh, cuman sah enggak sah wudunya. mulai dari kiri. Ya. Taib. Fa in kana huwa alladhi yasubbul ma'a 'ala nafsihi bada'a min atrafi asabi'ihi ila mirfaqihi. Kalau misalnya memang dia sendiri yang mengalirkan airnya, maka dia mulai dari sini mulainya, bada'a min atrafi asabi'ihi, ujung jarinya. Sebenarnya wudunya yang lebih baik adalah kayak gitu, mulai dari ujung jari, bukan mulai dari tengah. Biasanya orang mulai dari tengah. Atau ada yang mulai dari sini. Ya. Wa in kana ghayruhu yasubbul ma'a 'alaihi bada'a min mirfaqihi ila atrafi asabi'ihi. Kalau misalnya orang lain yang mengalirkan air ke tangannya, maka dimulai dari mana? Mirfaknya sampai ke ujung tangannya. Itu kebalik. Kalau perang itu termasuk orang lain atau? Perang? Keran. Keran? Enggak, kita. Kita. Kalau keran. Oh, kalau keran misalnya kan jatuh airnya gitu ya. Ini. Enggak, itu kita yang iniin kan? Kan kita yang iniin. Sebenarnya enggak bagus juga antum kayak gini-gini doang. Dari sini kan kita kata memordi kan dari kalau misalnya kita sendiri yang mencuci tangan kita, maka mulai dari ujung jemari sampai ke mirfak. Tapi kalau misalnya orang lain mungkin karena alasan sakit, sebenarnya kalau misalnya karena nggak ada alasan itu nggak boleh, sebenarnya nggak layak gitu, seolah-olah pembantu yang banget gitu. Nah kalau misalnya kita sakit, misalnya orang lain mau mencucikan tangan kita, maka dimulai dari mirfak sampai ke ujung tangan. Tuh, ujung jemari. Jenazah termasuk memandikannya, ya kan? Tapi itu ada sendiri, kalau memandikan jenazah ada sendiri kaifiahnya. Ini kan khusus wudu, ya. Nah, fa in kana aqta, kalau misalnya memang tangannya terputus, bukan terputus pas wudu, tapi memang dia putus tangannya segitu gitu. Ada tiga keadaan. Yang pertama, an yakuna aqta al-kaffi baqi dhira'. Kafnya itu terpotong, zira'nya masih ada. Ya berarti buntung di sini. Ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi an yaghsila dhira' ma'al mirfaq. Dia wajib mencuci zira' dan mirfaq. Ya. Kemudian gimana fardul kafnya? Wa fardul kaffi qad saqata bi zawalihi ila ghairi badal. Fa kafarduan kaf yang hilang ini udah enggak ada, saqat, jatuh fardunya, hilang. Ya. Ila ghairi badal, enggak boleh dibadal, enggak ada badalnya. Misalnya, wah, ini karena anak enggak ada berarti ini double nih yang ini. Enggak bisa gitu, enggak boleh. Udah hilang ini, hukumnya udah hilang, udah selesai. Keadaan kedua kalau misalnya dia terpotong tangannya. An yakuna aqta'a zira' baqil mirfaq. Zira'nya enggak ada, tinggal apa? Mirfaq. Berarti ini masih ada nih. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selamatkan kita. Ini masih ada mirfaqnya. Apa yang harus dilakukan? Fa 'alaihi an yaghsila mirfaq. Dia wajib mencuci mirfaqnya, tetap. Tetap dia hukum taklifinya wajib mencuci mirfaq karena apa? Li baqaihi min jumlatil mafrudi fil ghusl. Karena masih tetap dalam golongan yang diwajibkan dalam pencucian. Nah, keadaan ketiga. An yakuna aqta'a dhira' wal mirfaq. Dhira' dan mirfaq enggak ada. Berarti sini tok ya. Ya, na'udzubillah. Maka fala fardhu 'alaihi fihi. Tidak ada kefarduan atas tangan ininya. Li zawali ma furida ghusluhu. Karena hilangnya apa yang wajib mencucinya. Ya. Baik. Tapi di sini katakan lakin yustahabbu, tetapi dianjurkan an yamassa mawdi'ahu al-ma, untuk ya naruh air lah gitulah, dikit, ikhtiaran aja ya, usaha aja, niatin dalam mazhab, maksudnya ini saya enggak punya tangan ini, usap aja lah, niatin ya, tapi itu bukan sebagai kewajiban gitu. Itu kata Imam Al-Mawardi. Iya. Itu tadi beberapa kondisi tentang nah tangan yang terpotong. Tapi di sini ada pasal baru atau ada pembahasan lain lagi. Jadi sebenarnya al-hawil kabir ini panjang besar dengan beragam kasus banyak banget. Ada kasus berikutnya. Idza khuliqat li rajulin yadun zaidah. Jika diciptakan oleh Allah untuk orang ini tangan tambahan. Wah, yo gimana itu? Orang kabur semua. Hah? Jari. Iya, boleh jari, boleh tangan. Ya. Jari ya, ada ya? Kalau tangan serem ya, kalau tangan. Waduh. Fala yakhlu min ahadi amrain, maka tidak terlepas dari berapa perkara ini. Yang pertama, dua perkara. Yang pertama, imma an yakuna asluha kharijan min dunil mirfaq aw min fawqihi. Asalnya keluar itu tangan itu, yang tangan tambahan itu tolong motor yang di depan itu mau keluar. Siapa motor yang di depan? Motor yang di depan apa namanya? Pintu. Jangan depan pintu, lain kali. Kalau misalnya asalnya keluar dari di tangan yang tambahan ini keluar dari bawah, jadi imma dua keadaan, imma di bawah mirfak, imma di atas mirfak, gitu loh. Ya, imma di sini atau di sini, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tangan tambahan itu keluar di bawah mirfak, faghsluhuma wajibun alaihi ma'zira'ihi. Maka mencuci tangan tambahan itu wajib juga dengan zira'nya. Ya, wajib. Berarti jari tambahan wajib enggak? Wajib. Enggak bisa, oh, ini ada jari satu numbuh sini, sayang gitu kan, tajam. Enggak, ini enggak wajib karena dia bukan jari normal. Enggak, dia tetap wajib. Karena dia masuk ke kategori member yad. Yad. Yad ini kan batasannya dari ujung asabi' sampai ke marafiq. Nah, gitu kan? Baik. Wa in kanat min fawqil mirfaq, kalau misalnya ternyata di atas mirfaq, berarti di bagian ini, ya kan, falaysa alaihi ghuslu ma fawqal mirfaq min al-yadi zaidah, maka tidak diwajibkan untuk mencucinya dari tangan yang tambahan itu, enggak wajib, bahkan enggak boleh, enggak masuk gitu karena sini. Nah, enggak. Serem banget dong. Ada berlindung kepada Allah dari gambaran itu. Ngelihatnya aja enggak mau ana. Misalnya tangan dua tambahan gini kan. Tapi dia juga utuh kayak tangan kita. Ya masuk tangan itu. Karena kan ada inian. Ada sikunya, mirfaknya juga ada. Kita kembali ke asal namanya yad dengan di ujung asobi sampai mirfak. Mudah-mudahan enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Kalau ada ya jadi berita. Anak genderuwo jadi berita. Iya. Iya. Ya, jadi tapi itu memang ada khilafiyah di antara ulama yang tadi yang barusan kita antum tanya. Gimana, Pak? Iya, dulu kan ada di pas pengutuhan. Heeh. Tang. Iya, ularnya setan juga gitu keyakinannya. Tapi yang tadi masalah khilafiyah, ada yang mengatakan tidak untuk yad zaidahnya. Kenapa? Karena sumber asalnya keluar dari di atas mirfaq. Tapi ada juga di antara ulama madzhab Syafi'i yang mengatakan tetap dia masuk ke kewajiban karena nanti kan ujung-ujungnya tangan tambahan itu akan berbentuk seperti tangan normal. Sehingga itulah dinamakan yad dalam hukum syar'i gitu. Wallahu taala alam. Itu yang kita dapat dari kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu baru satu kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kita enggak tahu di kitab-kitab lainnya Al-Majmu' dan di kitab yang panjang-panjang lebar. Ini kitab ini 20 jilid. Fikih doang ngomongnya. Itu baru satu kitab. Belum dalam mazhab Syafi'i itu ada puluhan judul. Ini ya abad kelima. 450 Hijriah wafatnya. Ini Al-Hawi Al-Kabir ini Al-Mawardi itu ketika masa hidupnya beliau pas lagi jadi ulama masa hidupnya, beliau enggak pernah menyebarkan kitabnya sama sekali. Disimpan aja di gudang. Pas mau meninggal baru diwasiatkan. Beliau nyatat sendiri. Nyata sendiri. Banyak kitab-kitab di antara ini. Kalau misalnya saya nanti pas saya mau wafat ini, kalau misalnya nanti dengan ketentuan begini, kalau misalnya saya merasa udah ikhlas, maka sebarkanlah kitab di gudang ini. Itu ada kitab saya di situ, karya saya selama seumur hidup. Nah, makanya ini kitab Al-Hawil Kabir itu baru keluar setelah beliau wafat. Hah? Jaga niatnya, Masya Allah. Ini kitab sebenarnya besar ini kitab. Tapi kiai sendiri dikit yang ngerti ini. Sejujurnya baca ini, ah? Males kebanyakan, dan juga emang ngapain ah? Mendingan pakai pendapat sendiri. Nah, sekarang, ya sekarang orang-orang madhabnya Syafi'i, maksudnya mengikuti madhab Syafi'i tapi nggak menghargai turas-turasnya gitu, sayangnya. Niat tadi kalau dicapai sendiri, maksudnya niat itu kan tadi yang zahir tuh dimulai dari wajah. Jadi di kitab tercapai sendiri niat itu enggak terlafuz. Tapi kalau misalnya di Al-Hawi Al-Kabir niat itu, aduh ini susah juga nyarinya nih, pokoknya gitulah. Al-Muhimana kasih tahu dalam di sini niat itu juga dalam Al-Hawi Al-Kabir juga dianjurkan untuk talafuz. Ini susah nyarinya ini karena banyak banget kalimatnya. Al-Muhim dalam fikih Syafi'i sendiri, insya Allah nanti kalau kapan-kapan bisa kita cari. Dalam fikih Syafi'i sendiri, mentalafuzkan niat itu termasuk hal yang dianjurkan. Dengan redaksi. Seperti yang kita. Enggak. Kalau redaksi itu enggak. Kalau redaksi itu hasil racikan orang. Ya. Tapi komposisinya, maksudnya pemetaan redaksi ini, kerangkanya itu ulama-ulama ini udah menentukan dalam sholat niatnya itu harus pertama niat tentang sholat lillah, tentang keikhlasan. Makanya dalam niat pertama ta'in sholatnya. Apa sholat antum ini? Ikan? Fardu atau sunnah? Dan tak namakan sholat itu. Kemudian jumlah rokaatnya harus ditentukan. Kemudian istiqbalu qiblah. Kemudian yang terakhir keikhlasan. Jadi sebenarnya lafal seragam niat sholli sholatal fardhi dzuhri arba rakaatin mustaqbila qiblati lillahi ta'ala, itu racikan imaman ma'muman itu ada juga. Itu mazhab apa itu? Anda belum tahu. Anda dulu kecil diajarin enggak? Makmum kalau imam. Oh, Anda enggak tahu kok itu. Anda enggak tahu kok itu. Mungkin tambahan mungkin. Itu hasil dari runutan para ulama-ulama ini, yaitu empat komposisi dalam niat. Harus begini, harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini, tetapkan itu. Kalau dilafalkan, maka itu lebih baik untuk apa niatnya? Mentakkid, menguatkan hati gitu. Misalnya walaupun antum misalnya bilang mengatakan itu bid'ah, tapi minimal antum harus mengakui itu juga apa namanya? Ijtihad ulama. Ya, misalnya kita mengatakan ini talafuz bin niat, salat itu bid'ah, tetap kita katakan ini ijtihad ulama walaupun bid'ah gitu loh bagi kita misalnya. Gitu. Terbukti di kitab-kitab Syafi'i, nanti antum tunjukin kalau misalnya ada waktu ya. Ada di kitab-kitab Syafi'i. Jadi mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i seperti itu ya wajar dari sisi mazhab. Tapi dari sisi praktikan itu kan enggak seharusnya, enggak seharusnya lah. Nabi kan enggak mengatakan enggak seperti begitu. Ya, jadi harus adil ya. Jadi enggak menyalahkannya enggak terlalu banget karena memaklumi, tapi juga enggak ikut-ikutan juga gitu. Wallahu a'lam. Ya, seperti Maulid Nabi gitu ya. Ya Maulid Nabi satu sisi ada hal yang memang mereka tujuannya benar. Dari ulama sendiri kan ada ulama yang kayak gitu, iya. memawek. Ya ulama-ulama seperti macam-macam ini Al-Hisni dan seterusnya, ya mereka pro dengan hal-hal seperti itu. Ya untuk hal-hal maulid dan semacamnya. Cuma kan sampai keyakinan-keyakinan Nabi Muhammad datang itu. Kalau itu sekarang-sekarang itu sufi itu maksudnya. Masuknya ke sufi itu, hadroh, hadrohan dan seterusnya. Tapi ala kulli hal ya tetap kita ingkari, cuman ya dengan porsinya lah ya. Dengan porsinya. Tapi yang kita lihat sekarang kan khurafatnya jauh lebih banyak daripada ini. Iya. Ya, semoga Allah beri dan kita cukup sampai situ insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.